wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamdin wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca bab puasa dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala al-mas'alatu tsaniyatu makruhatus siyam. Poin yang kedua adalah hal-hal yang makruh dilakukan saat berpuasa. Dimakruhkan untuk orang yang berpuasa beberapa hal yang qatu adi, yang boleh jadi menyebabkan cacat atau terlukanya puasanya dan berkurangnya pahala puasanya. Yang pertama adalah terlalu bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan istinsyak saat berwudu. Hal ini dimakruhkan karena kekhawatiran air itu bisa masuk menuju lambungnya. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya secara teks berkaitan dengan istinsak, namun para ulama memahami semakna dengan hal itu adalah berkumur-kumur. Wabalik fil istinsak, dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsak kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang kedua adalah ciuman bagi laki-laki yang taharroka syahwatahu, yang syahwatnya mudah bangkit. Dan dia adalah di antara orang yang tidak bisa memberikan jaminan, tidak merasa aman terhadap dirinya sendiri. Dia tidak bisa menjamin dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang haram. Tidak bisa menjamin dirinya bisa mengontrol diri untuk tidak melakukan hubungan badan jika dia mencium istrinya. Fayukrah, maka dimakruhkan bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya atau budak perempuannya. Li'annaha, karena ciuman boleh jadi tu'adi ila, menyebabkan bangkitnya syahwat. Yang ini alat tetacuru, yang bisa menyeret batalnya puasa dengan mengeluarkan air mani atau dengan terjadinya hubungan biologis. Namun jika seorang itu merasa aman, bisa menjamin dan bisa menjamin dirinya, mengontrol dirinya, aman dari rusaknya puasanya, maka tidak mengapa mencium istri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mencium istrinya dalam keadaan berpuasa. Ibunda Aisyah radhiallahu anha mengatakan, wa kana amlakukum li aribihi, dan dia adalah orang yang paling menguasai di antara kalian untuk syahwatnya, yaitu hajat biologisnya. Wa kadzalika, demikian pula alaihi, menjadi kewajiban orang yang berpuasa untuk menjauhi semua hal yang min sya'nihi, memiliki sifat bisa membangkitkan syahwat dan menggerakkannya. Semacam memandangi secara terus-menerus istrinya atau budak perempuannya, atau memikirkan, membayang-bayangkan keadaan jima, li'anau qad yu'adi, karena tindakan ini boleh jadi menyebabkan al-imna, melakukan, mengeluarkan air mani secara sengaja, awil jima, menyebabkan al-imna, keluarnya air mani, awil jima, atau terjadinya hubungan biologis. Kemudian yang ketiga, menelan dahak. Lianna dzalika yasilu ilal jawf, hal ini makruh karena dahak yang tertelan itu sampai ke lambung. Dan boleh jadi yataqawwa bihi, orang itu terasa badannya agak kuat dengannya. Ila janib, di samping, al-istikdar, menjijikkan. Wadharar, dan bahaya yang boleh jadi bahaya dari sisi kesehatan yang boleh jadi terjadi min hadzal fi'li, gara-gara perbuatan ini. Kemudian yang ketiga adalah mengicipi makanan tanpa ada kebutuhan. Jika ada kebutuhan untuk melakukan hal tersebut, semacam dia adalah tabakhon, tukang masak yang perlu zauq merasakan kadar garam masakannya, wa ma'asybahahu, atau kebutuhan yang semisal itu, maka tidak mengapa. Ma'al hadar, namun harus waspada, jangan sampai ada sesuatu yang sampai, jangan sampai sesuatu yang dijilat tersebut dirasakan dengan lidah tadi ada yang masuk ilal halqihi, ke kerongkongannya. Artinya cuma boleh merasakan makanan cuma sebatas di lidah saja. Cuma boleh ngetes makanan sebatas di lidah jika itu memang ada kebutuhan. Ya, kemudian al-babu rafi' bab yang keempat tentang masalah qadha dan puasa yang dianjurkan dan puasa-puasa yang hukumnya makruh dan haram. Maka poin pertama tentang masalah mengqadha puasa. Maka jika ada seorang muslim yang aftar, membatalkan puasa pada satu hari di bulan Ramadan tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka dia punya kewajiban untuk bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, karena perbuatannya tersebut adalah jurmun azim, kejahatan yang sangat besar, kemungkaran yang besar. Dan wajib baginya di samping bertobat dan memohon ampun kepada Allah, mengqadha hari yang dia batalkan, biqadri ma aftara, sesuai dengan kadar dan bilangan ma aftara, hari yang dia berbuka saat itu, ba'da Ramadan, dia qadha setelah Ramadan berakhir. Dan wajibnya qadha di sini ala sahih, menurut pendapat yang benar, ala al-fawr, wajib segera. Pendapat yang paling kuat dari sejumlah pendapat ulama. Karena orang ini tidaklah mendapatkan keringanan dari syariat untuk berbuka dan tidak puasa. Dan hukum asalnya dia harusnya mengerjakan puasa tersebut pada waktunya. Namun jika seorang itu tidak berpuasa karena uzur semacam haid, nifas, sakit, safar atau udzur yang lain yang membolehkan untuk tidak berpuasa, maka wajib baginya qadha. Namun tidak wajib untuk segera. Bal ala tarakhi. Bahkan kewajibannya di sini adalah ala tarakhi, boleh ditunda-tunda. Tidak dosa jika besok-besok atau nanti-nanti. Ila Ramadan akhar, boleh ditunda sampai sebelum tibanya Ramadan berikutnya. Akan tapi dianjurkan, wistahabu, dan dianjurkan untuk menyegerakan qadha. Karena dengan menyegerakan qadha terdapat beberapa manfaat. Berarti itu isra'an fi ibra'i dhimmah, itu mempercepat gugurnya kewajiban. Dan itu ada sikap yang lebih hati-hati di yang dilakukan oleh seorang hamba. Fakat karena boleh jadi ya terak muncul padanya satu hal yang menghalangi dia untuk berpuasa saat dia tunda-tunda qadha. Boleh jadi ternyata malah sakit atau yang lainnya. Fa'in akharahu, jika dia tunda pelaksanaan qadha sampai tiba Ramadan berikutnya, dan dia punya alasan untuk menunda-nunda pelaksanaan qadha karena ka'an istamar udhruhu, semacam udhurnya masih terus berlangsung, karena sakitnya itu belum betul-betul sembuh total, maka dia punya, tetap punya kewajiban qadha setelah Ramadan tersebut berakhir. Orang yang sakit 2 tahun atau sakitnya setelah Ramadan ini dia sakit, habis Ramadan masih sakit sampai setahun, sampai Ramadan berikutnya, dia tidak boleh fidyah. Dia tidak boleh fidyah. 2 Ramadan dia sakit, dan itu sakit bersifat terus menerus. Ramadan, setelah Ramadan juga masih sakit, sampai Ramadan berikutnya. Dan Syawal tahun setelah Ramadan berikutnya dia sehat, misalnya. Maka dia 2 bulan, 2 Ramadan tidak puasa. Dia tidak boleh bayar fidyah. Namun, fa'alahil qadha. Dan dia tetap wajib qadha, karena dia adalah sakit yang masih diharapkan untuk sembuh. Dan dia tunda pelaksanaan qadha Ramadan pertamanya, sampai datang Ramadan berikutnya, di sini ma'zur, dimaklumi, tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia tunda, ini karena alasan uzurnya masih terus berlangsung, yaitu sakitnya belum kunjung sembuh. Amma in akharahu, adapun jika seorang yang punya kewajiban qadha itu menunda qadha sampai datang Ramadan berikutnya tanpa alasan, waktunya longgar, dia main-main, kurang perhatian, maka di samping qadha dia punya kewajiban memberi makan seorang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis dalam masalah ini, di samping qadha plus fidyah, mengingat adanya fatwa sejumlah sahabat yang memfatwakan semacam ini. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu taala. Nah, ada khilaf dalam masalah ini. Ada yang semata-mata cukup qadha, tidak ada tambahan fidyah. Insyaallah pendapat yang tepat ada sebagaimana dipilih oleh penulis buku. Adapun anggapan di masyarakat kita dan jadi berlipat 2 kali. Di masyarakat kita sebagian punya anggapan kalau punya utang puasa kok sampai nabrak Ramadan berikutnya, maka nanti wajib diqadha setelah Ramadan berikutnya 2 kali lipat. Kemarin punya utang sampai nabrak Ramadan 4 hari, maka nanti besok qadhanya 8 hari, 4 kali 2. Nah, ini anggapan yang tidak benar. Qadha-nya tetap itu 4 hari, ya dia punya utang tetap 4 hari, cuma ada perselisihan apakah plus fidyah plus it'am memberi makan ataukah tidak. Kemudian wala yustarat, dan tidak disyaratkan ketika seorang itu mengqadha puasa Ramadan harus berturut-turut. Dia punya utang 4 hari, tidak harus berturut-turut 4 hari. Namun yang benar boleh mutatabian berturut-turut dan mutafarikon tidak berturut-turut. Karena mengingat firman Allah, fa'idatu min ayyam min ukha. Yang penting hitungannya sama di hari-hari yang lain. Falam yashtarit, maka Allah tidaklah mensyaratkan di hari-hari lain tersebut harus tetap bu. Cuma Allah syaratkan hitungannya sama. Walau karena syaratan seandainya syarat, tentu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui ada ulama yang mewajibkan berturut-turut. Qadha puasa Ramadan harus berturut-turut. Alasan yang mengatakan berturut-turut adalah kaidah para fuqaha berkaitan dengan masalah qadha. Kaidahnya mengatakan al-qadha yuhaqqil ada. Sesungguhnya qada itu serupa dengan adanya. Oleh karena itu di pembahasan sholat qasar, ketika ada seorang yang sebelum safar itu dia punya puasa, punya sholat yang dia tinggalkan, belum dia kerjakan karena ketiduran atau karena lupa, kemudian ingatnya ketika safar, maka meskipun dia ingatnya dalam kondisi safar, dia wajib qadha sebagaimana keadaan sholat tersebut ketika dia kerjakan pada waktunya. Ketika seandainya dia kerjakan pada waktunya, yaitu mukim, berapa? Duhur 4 rakaat. Ya sudah, meskipun ingatnya ketika safar, tetap dikerjakan 4 rakaat, tidak berarti menjadi 2 rakaat dengan alasan saya ingat dalam keadaan safar. Kenapa? Al-qadha yuhakil ada. Karena qadha itu serupa dengan ada. Seandainya dikerjakan di waktunya yang benar, 4 rakaat dhuhurnya. Nah ini, di luar waktu yang sebenarnya, maka tetap 4 rakaat. Maka menimbang hal tersebut, sebagian ulama juga mengatakan qadha Ramadan harus tetap, harus berturut-turut dengan pertimbangan tersebut. Namun menimbang nas adalah pilihan yang lebih tepat dalam masalah ini. Dalam masalah yang terdapat nas, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka bilangan yang sama di hari-hari yang lain. Tidak kemudian mempersyaratkan berturut-turut ataukah tidak. Ya, maka di sini disampaikan bahwasanya orang yang membatalkan puasa atau tidak berpuasa di bulan Ramadan boleh jadi karena udzur yang dibenarkan syariat dan boleh jadi tanpa udzur yang dibenarkan oleh syariat. Dan pendapat yang diambil oleh penulis buku ini, jika tidak berpuasa tanpa udzur, maka di samping bertobat dan mohon ampun, wajib qadha. Dan di sini penulis tidak membedakan antara tidak berpuasa sejak fajar, sejak awal, ataukah batal di tengah-tengah siang. Pokoknya tidak puasa. Maka di samping bertobat, wajib qadha, dan ini pendapat jumhurul fuqaha dalam masalah ini. Namun sebagaimana di pertemuan yang lewat telah kita sampaikan, pendapat yang kita lihat sebagai pendapat yang paling tepat dalam masalah ini adalah pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, yang mengatakan bahasanya orang yang tidak berpuasa di hari-hari Ramadan tanpa udzur itu dirinci. Jika dia tidak berpuasa, memang niatnya sejak awal, sejak pagi itu sudah tidak ada niatan untuk berpuasa, maka tidak ada kewajiban, tidak bisa diqadha. Dia bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal itu yang bisa kita sarankan kepadanya. Namun jika dia pada awalnya di pagi hari dia niat puasa, namun di siang hari dia batalkan puasanya, maka ini terdapat kewajiban qadha di samping bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat pelajaran yang lain dari paragraf yang tadi kita baca, kewajiban qadha untuk orang yang membatalkan puasa antara yang tanpa udzur dengan yang berudzur berbeda. Kalau yang tanpa udzur, alal faur, harus segera. Begitu tanggal 2 Syawal harus qadha. Dia tidak boleh tunda-tunda nanti tanggal 7 Syawal atau tanggal berapa, nantilah Dzulqa'dah saja, tidak boleh. Begitu 2 Syawal, jika tanpa udzur, begitu tanggal 2 Syawal dia wajib puasa. Jika dia tunda maka dia berdosa. Namun kalau namun jika qadha-nya qadha tersebut karena udzur, karena haid, karena nifas, karena sakit, maka boleh nanti-nanti. menundanya tidak berdosa. Nih, saya otak nanti enggak tanggal 2 masih banyak kue dan sebagainya. Nantilah tanggal-tanggal ya, berapa 10 Syawal atau yang lain. Oke, ini tidak berdosa. Untuk yang tidak puasanya karena uzur. Namun jika karena uzur, jika tanpa uzur yang dilegalkan oleh syar'i, maka wajib segera. Kemudian puasa yang hukumnya mustahab, yang hukumnya dianjurkan, di antara hikmah Allah Azza wa Jalla dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Allah jadikan untuk mereka menatatawu' amal sunnah yang semisal amal yang wajib. Maka ada salat sunnah sebagaimana salat wajib, ada puasa sunnah sebagaimana puasa wajib, ada haji sunnah yang ini semisal dengan haji yang wajib dan seterusnya. Dan Allah syariatkan amal-amal sunnah tersebut dalam rangka tujuannya adalah untuk menambah pahala dan pahala bagi orang-orang yang beramal dan menutupi kekurangan dan cacat yang boleh jadi qad yatra terjadi alal faridah pada amalan yang wajib. Telah lewat makna bersama kita, telah diterangkan di depan bahwasanya amal yang wajib menyempurnakan amal yang sunnah pada hari kiamat nanti. Dan hari-hari yang dianjurkan untuk berpuasa adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Dasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, karena kasih yang hari, maka dia nilai pahalanya sebagaimana puasa setiap hari sepanjang setahun. Diatkanlah Muslim. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah masuk berdasarkan pendapat jumhurul fuqaha, kecuali Imam Malik yang memakruhkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang benar adalah pendapat jumhur karena terdapat dalil tegas tentang masalah ini. Catatan penting tentang puasa Syawal. Puasa Syawal akan membuahkan pahala sebagaimana yang Nabi janjikan, dengan catatan qadha. Jika orang itu punya utang Ramadan, maka utang Ramadannya telah dia selesaikan terlebih dahulu. Karena Nabi mengatakan tsumma atba'u sittan min Syawal. Kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Ya, artinya Ramadannya telah selesai. Maka siapa yang puasa Ramadan, bukan siapa yang berpuasa sebagian Ramadan. Yang namanya mengikuti adalah di belakangnya setara setelah selesai total apa yang diikuti. Dan seandainya, berpuasa di bulan 6 hari di bulan Syawal, padahal qada Ramadan belum dibayar, maka puasanya sah menurut pendapat yang paling kuat. Akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala sebagaimana yang Nabi janjikan. Ada pahalanya, wallahu a'lam, bentuk realnya, namun tidak sebagaimana yang Nabi janjikan. Tadi kita katakan sah menurut pendapat yang paling kuat, karena perlu diketahui ada perselisihan di antara para ulama, sahkah orang mengerjakan puasa sunnah dalam keadaan punya utang puasa Ramadan. Bagian ulama mengatakan tidak sah. Nah, namun pendapat yang tepat hukumnya sah. Karena sah berarti ada nilainya. Namun nilainya tidak sebagaimana Nabi sampaikan dalam hadis. Karena yang Nabi sampaikan dalam hadis bersyarat. Setelah Ramadannya semua diselesaikan. Bersyarat setelah Ramadan itu beres termasuk qadanya, baru berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Penjelasan ini diantaranya disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Kemudian puasa pada Arafah untuk selain jamaah haji yang wukuf di Arafah. Berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa pada hari Arafah, aku sangka bahasanya Allah akan menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Adapun jamaah haji maka tidak dianjurkan berpuasa pada hari Arafah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa pada hari itu. Dan orang-orang pun dan para sahabat memperhatikan Nabi. Nabi tidak berpuasa pada hari itu dalam keadaan orang-orang melihat apa yang Nabi lakukan. Maka pada awalnya para sahabat berselisih pendapat Nabi puasa ataukah tidak. Hari ini pada waktu wukuf di Arafah. Nabi itu puasa ataukah tidak? Ada sebagian Nabi puasa ada ya. Dan ada maka ada seorang wanita yang cerdas ya masih sepupu dengan Nabi Ummu Hani. Beliau kemudian ngirimkan susu kepada Nabi dan Nabi pun meminum susu tersebut di atas untanya dalam keadaan dilihat oleh banyak orang. Semua orang kemudian tahu bahasanya Nabi tidak dalam kondisi berpuasa. Waliana dan alasannya karena di samping alasan Nabi tidak puasa saat itu, alasan yang lain karena itu yang lebih kuat untuk fisik jamaah haji untuk mengerjakan ibadah dan memperbanyak doa pada hari itu. Kemudian puasa pada hari Asyura, maka Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Asyura, Nabi katakan, aku menyangka bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan dosa untuk setahun sebelumnya. Dan untuk puasa Asyura dianjurkan di samping dianjurkan untuk juga puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya aku masih tetap hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada tanggal 9. Ini dalam rangka agar berbeda dengan puasanya orang-orang Yahudi. Dan sabda Nabi, berpuasalah kalian sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, selisihlah orang-orang Yahudi. Catatan kaki diatkan oleh Ahmad Ibnu Khuzaimah, dalam sanadnya terdapat kelemahan, akan tapi soha terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang semisal, mauqufan min qawlihi, dengan status mauquf ucapan Ibnu Abbas. Dan puasa pada hari Senin dan Kamis, setiap pekannya berdasarkan hadis Aisyah radhiallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dengan puasa hari Senin dan Kamis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal mingguan itu disetorkan dan dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku ingin saat amalku disetorkan kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Kemudian puasa selama 3 hari setiap bulannya, dan yang dimaksud dengan bulan adalah bulan Hijriah. Bulan-bulan dalam kalender Hijriah, mengingat sabda Nabi kepada Abdullah bin Amr ibn al-As, yang pada awalnya dia puasa setiap hari, maka Nabi tegur, dan Nabi minta untuk dikurangi. Maka demikianlah Nabi seorang pendidik yang baik, yang malas beramal, dimotivasi untuk giat beramal. Yang terlalu semangat juga diturunkan. Jangan terlalu semangat-semangat, turun. Yang terlalu turun, naik. Maka Nabi katakan, sumina syahri thalathata ayyam. Dan inilah yang pertama kali Nabi perintahkan. Wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, berpuasalah dalam 1 bulan 3 hari saja. Karena amal kebajikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya, maka jika puasa 3 hari dan ini setiap bulan, wadzalika mislu syiami dahr, maka jadinya seperti puasa setiap hari sepanjang tahun. Kemudian dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, beliau mengatakan, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku untuk melakukan 3 hal. Ya, puasa 3 hari setiap bulannya, mengerjakan 2 rakaat duha, dan aku berwitir sebelum tidur. Dan 3 hari setiap bulan tersebut, harinya bebas. 1, 2, 3, atau 10, 11, 12, atau 21, 22, 23, atau loncat-loncat. 10, 21, 29. Yang penting 3 hari dalam 1 bulan. 3 harinya bebas. Cuma yustahab dianjurkan. Namun ini bukan keharusan dan paket untuk puasa 3 hari setiap bulan. Hendaknya 3 hari tersebut adalah ayyamul bid, hari-hari putih. Yaitu hari-hari yang di ketika itu sinar bulan warnanya putih. Ini tanggal 13, 14, dan 15 berdasarkan hadis Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang di antara kalian berpuasa minasyahr dalam 1 bulan, maka adalah dia berpuasa pada 3 hari yang putih. Kemudian berpuasa sehari dan tidak puasa sehari, puasa Dawud. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa yang paling utama adalah puasa Dawud alaihi salam. Beliau berpuasa sehari dan tidak puasa sehari. Dan puasa ini adalah min afdali anwa'i tatawu'i, adalah termasuk bentuk puasa sunnah yang paling utama. Dan meskipun ini adalah dilakukan oleh Nabi Dawud, karena Nabi legalkan, maka ini statusnya adalah bagian dari syariat. Kita mengamalkannya bukan karena Dawudnya, kita mengamalkannya, atau kaum muslimin minimal meyakini masroknya, karena penegasan dari pujian dari Nabi, ini adalah sebaik-baik puasa. Dan puasa pada bulannya Allah itu bulan Muharram, berdasarkan hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, puasa di bulannya Allah itu Muharram. Dan puasa dan sholat yang paling utama setelah sholat yang wajib adalah sholat di waktu malam. Kemudian puasa 9 hari Dzulhijjah, yang ini sering juga disebut dengan puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan padahal puasanya 9 hari, namun disebut 10. Dalam bahasa Arab disebut mimbab Jabril Kasr. Mimbab karena alasan pembulatan. 9 hari sama 10 ya. 10 bolehlah disebut demikian. Sebagaimana hadis yang dikumpulkan oleh Nawawi itu 42, namun disebut arba'in. 40 saja, yang 2 kemana? Ya tetap 42. Namun 42 disebut 40. Pembulatan. Maka ya, tambah sedikit ya bisa dimundurkan, kurang sedikit bisa diajukan. Maka puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah seringkali disebut puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini bukan berarti puasa sampai tanggal 10. Yang itu adalah haram untuk berpuasa, enggak. Namun maksudnya 9 hari, adapun disebut 10 karena alasan penggenapan. Tubda dan itu dimulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah dan berakhir dengan tanggal 9, yang ini sama dengan puasa Arafah. Mengingat hadis-hadis yang bersifat umum yang menunjukkan utamanya beramal pada 9 hari awal Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hari di mana amal soleh, nah ini umum, termasuk di antaranya adalah puasa. Amal soleh pada hari itu yang lebih Allah cintai daripada hari-hari yang 10, yaitu awal Dzulhijjah. Dan puasa adalah bagian dari amal soleh. Ya, maka terdapat perselisihan di antara para ulama, adakah dalil khusus? Adakah dalil sahih khusus tentang menunjukkan disyariatkannya puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, ataukah dalilnya umum? Kalau kita lihat di sini, beliau menggunakan dalil umum. Ya, ayam al-amalus soleh, yang dijadi garis bawahi amalus soleh. Maka dalilnya dalil umum. Demikian juga yang dikatakan oleh An-Nawawi di Riyadhus Shalihin, mengatakan bahasanya masyru' puasa 9 hari awal Dzulhijjah dan berdalil dengan hadis yang bersifat umum ini. Maka terdapat perselisihan, memang terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang dengan tegas mengatakan ini disyariatkannya kalau Nabi berpuasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ini dalil khusus. Nah, apakah dalil ini sahih? Ini itu diperselisihkan. Maka zahir perbuatan para ulama yang tidak menyebut hadis tersebut dalil khusus tadi, maka ini mengisyaratkan kalau ulama tersebut menilai hadisnya hadis yang lemah, sehingga dia tinggalkan dalil khusus dan diambil dalil umum untuk sebagai dasar disyariatkannya puasa 9 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian poin berikutnya adalah puasa-puasa yang hukumnya makruh dan haram. Makruh hukumnya mengistimewakan, mengkhususkan puasa pada bulan Rajab. Karena puasa pada bulan Rajab adalah syiar jahiliyah. Mereka mengagungkan bulan ini, orang-orang jahiliyah mengagungkan bulan ini. Falau somahu ma'a ghairihi lam yukrah. Maka seandainya dia puasa pada bulan Rajab ma'a ghairihi bersama yang lain, maka lam yukrah, maka tidak makruh. Yang makruh itu biasanya tidak pernah puasa, tiba-tiba Rajab datang dan rajin puasa, itu yang makruh. Kalau biasanya kemarin ya Senin Kemis puasa di bulan-bulan yang lewat sebelum Rajab, Senin Kemis puasa. Ketika Rajab, Senin Kemisnya puasa, tidak apa-apa. Atau sebelum Rajab dia biasa puasa sunnah mutlak, kadang hari Selasa puasa, Rebu puasa, di samping Senin Kemis. Nah, ketika Rajab tiba, kebiasaan bulan yang lewat dia teruskan. Senin Kemis jalan, kadang puasa sunnah mutlak yang kemarin sering dia lakukan, hari Selasa atau Rebu puasa, dia pun puasa. Nah, kali ini tidak apa-apa. Yang dimaksud, falau somahu ma'a ghairihi lam yukroh. Tapi kalau kemarin tidak pernah rajin puasa, tiba-tiba datang Rajab, sehari nutuk, sebulan penuh itu puasa tiap hari. Atau sering memperbanyak puasa, padahal bulan kemarin sehari pun tidak pernah puasa. Maka ini puasa Rajab yang tercela. Nah, kalau bersama yang lain maka tidak makruh, karena orang tersebut dalam kondisi ini berarti tidak mengkhususkan puasa pada bulan Rajab. Dari kelihatan Ahmad bin Khurshah Ibn Har, dia mengatakan, aku melihat Umar bin Khattab memukuli telapak tangan al-mutarajibin, orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, sampai mereka letakkan tangannya di makanan kemudian memakannya. Nah, Umar bin Khattab mengatakan, makan. Fa inna ma huwa saharun, karena Rajab ini adalah bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah dengan cara berpuasa pada waktu itu. Dikatakan dalam Al-Albani hadis riwayat ini dihadkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan sanadnya sahih. Maka Umar ketika bulan Rajab tiba, itu sering mengadakan inspeksi mendadak, jalan-jalan, kemudian nanyai orang, puasa ataukah tidak. Ya. Ketika dijumpai ada yang puasa, maka beliau pukul dengan tongkat kecil yang menakutkan banyak orang yang beliau miliki, dia pukulkan ke tangannya sampai dia cari piring dan makan. Setelah makan ditinggal pergi. Nah, dah, silahkan makan. Kemudian dimakruhkan mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali kalian telah berpuasa sebelumnya atau akan berpuasa setelahnya. Maka jika seorang itu berpuasa bersama hari yang lain, yaitu Kamis ataukah Sabtunya, maka tidak mengapa berdasarkan hadis yang lewat yang baru saja kita baca. Demikian juga makruh hukumnya mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian. Namun yang dimaksudkan oleh hadis adalah larangan mengkhususkan. Wa takhsisuhum, larangan untuk mengkhususkan hari Jumat diisi puasa. Jika ditambahkan dengan hari yang lain, maka tidak mengapa. Jumat dengan Sabtu, Sabtu dengan Ahad, tidak mengapa. Mengingat sabda Nabi kepada Ummul Mukminin Juwairiyah, ketika Nabi masuk ke rumah Juwairiyah pada hari Jumat, dalam keadaan Juwairiyah berpuasa. Maka Nabi bertanya, apakah engkau berpuasa kemarin? Juwairiyah mengatakan tidak. Kemudian Nabi tanyakan, apakah engkau ingin puasa besok hari Sabtu? Dia mengatakan tidak. Maka Nabi katakan, jika demikian, batalkan puasamu. Maka sabda Nabi, apakah engkau ingin puasa besok? Dalam dalil bolehnya puasa pada hari Sabtu manakala bergandeng dengan hari yang lain. At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan, Aqbah setelah meriwayatkan hadis larangan puasa hari Sabtu di atas, beliau katakan yang dimaksud dengan terlarang dalam hadis ini adalah manakala seorang itu mengkhususkan hari Sabtu, berpuasa pada hari Sabtu. Karena orang-orang Yahudi mengistimewakan dan mengagung-agungkan hari Sabtu. Maka jika faktornya bukan karena faktor hari Sabtu, maka jika digabungkan dengan hari yang lain, maka boleh. Demikian juga jika alasannya bukan karena hari Sabtu. Alasannya karena Arafah bertepatan dengan hari Sabtu. Atau salah satu ayamul bid jatuh pada hari Sabtu. Maka boleh puasa pada hari Sabtu saat ketika itu. Dan ini tidak termasuk dalam larangan. Karena yang dilarang adalah puasa pada hari Sabtu karena hari Sabtunya. Jika seorang puasa pada hari Sabtu bukan karena faktor Sabtunya, karena faktor yang lain, maka hukumnya boleh dan tidak mengapa. Namun kalau puasa sunnah mutlak diletakkan di hari Sabtu, tidak boleh. Kemudian haram hukumnya puasa pada hari yang diragukan. Itulah tanggal 30 Sya'ban. Idza kana fis sama', jika di langit terdapat sesuatu yang menghalangi pandangan untuk bisa melihat hilal Ramadan. Namun jika ya kana tis sama'u sahwan, namun jika kondisi langit itu adalah terang, tidak mendung, maka besoknya bukan hari Syak. Dalil haramnya puasa pada hari Syak, hadis Ammar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dalil terlarangnya puasa pada hari yang diragukan, namun ulama berselisih pendapat apa yang dimaksud dengan puasa di hari yang meragukan. Terdapat definisi puasa hari meragukan itu yang seperti apa, itu terdapat perselisihan. Pendapat yang diambil oleh penulis adalah manakala malam 30 Sya'ban mendung. Malam 30 Sya'ban mendung, atau dari maghrib atau menjelang maghrib itu mendung, sehingga proses untuk melihat hilal itu terhambat oleh mendung. Ini, maka sejak habis asar sampai malam itu mendung, maka besok yaumus syak. Namun jika tidak mendung, terang, bisa pandangan bebas untuk melihat dan memang tidak terlihat, maka tidak diragukan bahasanya besok itu masih tanggal 30. Tidak ada alasan untuk ragu. Jangan-jangan sudah tanggal 1 Ramadan, tidak ada alasan. Kenapa? Karena terang. Dan memang semua orang tidak melihat adanya hilal ketika itu. dan kondisinya kondisi terang, maka tidak ada alasan untuk meragukan status besok itu tanggal 30 Syaban. Yang ada alasan untuk meragukan manakala malam 30 atau sore sampai malam 30 itu mendung. Ini pendapat yang diambil oleh penulis. Ada pendapat yang lain yang lebih longgar, yang lebih luas, mengatakan pokoknya semua hari yang di situ mau mendung mau tidak mendung, yang orang itu bingung, jangan-jangan ini ya sudah Ramadan, jangan-jangan belum, maka itu ya musyak. Dan pendapat ini ada, ya insya Allah ada sisi kuatnya untuk pendapatnya mengatakan lebih luas, pokoknya hari yang di situ orang bimbang, ragu, apakah 30 Ramadan ataukah 30 Syaban ataukah 1 Ramadan. Kemudian ditambah sabda Nabi SAW, janganlah salah satu kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali seorang yang punya kebiasaan berpuasa, falyasum dzalikal yauma, maka silahkan berpuasa pada hari yang memang telah menjadi kebiasaannya. Artinya janganlah salah satu kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari. Yang puasa sehari tersebut yu'adu dinilai bagian dari Ramadan dengan maksud hati-hati. Karena yang namanya puasa Ramadan itu berkaitan dengan ru'yatul hilal. Maka tidak ada kebutuhan untuk memaksa-maksakan diri. Adapun orang yang punya wirdun, amal rutin berupa puasa, maka tidak mengapa baginya untuk berpuasa meskipun sehari menjelang Ramadan. Karena puasanya bukanlah dalam rangka menyambut Ramadan. Demikian juga dikecualikan, boleh puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan tiba, manakala sebabnya adalah karena qadha, utang puasa yang belum selesai, atau karena nadar, karena wajibnya dua puasa ini. Kemudian haram hukumnya puasa pada dua hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang berpuasa pada Yaumul Fitri wal Nahri, pada saat Idul Fitri dan hari Nahar. Hari Nahar itu 10 Dzulhijjah sama dengan Idul Adha. Demikian juga hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sabda Nabi, atau beliau mengatakan ini ada dua hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang puasa pada padanya, yaitu pada hari kalian berbuka dari puasa dan hari yang lain kalian gunakan untuk makan daging binatang kurban kalian. Kemudian untuk hari Tasyrik, menurut penulis buku ini, larangan puasa pada hari Tasyrik cuma makruh, tidak haram. Yang haram Idul Fitri dan Idul Adhanya. Kalau Tasyriknya makruh saja. Yukrah dimakruhkan puasa pada hari Tasyrik, yaitu 3 hari setelah hari Nahar, sama dengan 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Mengingat sabda Nabi SAW tentang hari Tasyrik, dia adalah hari makan, minum, dan menyebut nama Allah. Kemudian sabda Nabi juga di hadis yang lain, sesungguhnya hari Arafah, hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah, dan hari-hari Tasyrik adalah hari raya kita orang-orang Islam, dan dia adalah hari makan dan minum. Maka Yaumul Id berdasarkan hadis ini tidak hanya dua hari saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Islam berdasarkan hadis yang baru saja kita baca, Idul Fitri ditambah Idul Adha, Yaumul Nahar, kemudian hari Tasyrik. Berarti ada 5 hari, ditambah Yaumul Jum'at untuk setiap pekannya, 6 hari. Namun ada keringanan berpuasa pada hari Tasyrik untuk jamaah haji yang mengambil haji dalam bentuk tamattu' dan qiran, jika keduanya tidak memiliki uang untuk membeli haji yang disembelih, yang wajib untuk disembelih di tanah haram, karena dia berhaji dengan haji tamattu' dan qiran. Berdasarkan hadis Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, Keduanya mengatakan tidaklah ada keringanan untuk hari tasyrik sebagai hari puasa kecuali bagi jamaah haji yang lam yajidil hadiyah, tidak menjumpai haji yang bisa dia sembelih saat dia berhaji dengan bentuk tamattu dan qiran. Ya, maka orang yang hajinya tamattu dan bentuknya tamattu atau qiran, yang sekali berangkat dia telah mendapatkan dua ibadah umrah dan haji, punya tambahan kewajiban yaitu menyembelih haji. Seandainya tidak punya duit boleh tetap tamattu dan qiran, namun haji yang wajib dia sembelih bisa diganti puasa selama 10 hari. 3 harinya di hari-hari haji. 7 harinya setelah sampai rumah. Hari haji itu tanggal 8 sampai 13. Hari haji itu tanggal 8 sampai 13. Nah, 3 hari itu diletakkan di hari-hari ini. Dari hari ini. Maka pilihannya tidak ada pilihan kecuali puasa tanggal 11, 12, 13. Tasyrik. Atau 8, 9, 11. Tanpa 10. Maka juga ketemu tasyrik. Nah, ini 3 hari tersebut harus di hari-hari haji. Nanti 7 harinya bisa dikerjakan di rumah. Ya, maka Nabi memberikan keringanan untuk yang tidak bisa menyembelih haji boleh puasa pada hari-hari tasyrik. Kemudian bab yang terakhir di kitab Siyam fil i'tikaf, tentang masalah i'tikaf. Pengertian i'tikaf dan hukumnya, pengertiannya i'tikaf dalam bahasa Arab artinya luzum musai, adalah terus-menerus berada pada sesuatu, berada pada satu tempat, menahan diri untuk tetap bersamanya. Atau luzumusai artinya menyertai sesuatu, menyertai tempat berarti berada di tempat tersebut. Secara syariat adalah tindakan seorang muslim yang sudah tamyiz selalu menyertai masjid dalam waktu tertentu dalam rangka taat kepada Allah. Hukum i'tikaf hukumnya adalah sunnah dan dia adalah amal yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mengingat firman Allah kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Ayat ini dalil disyariatkannya i'tikaf pada umat-umat terdahulu. Ditambah juga firman Allah, janganlah kalian menyetubuhi mereka sedangkan kalian i'tikaf di masjid. Ditambah hadis Aisyah radhiyallahu anha, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan sampai wafat. Dan kaum muslimin pun sepakat disyariatkannya i'tikaf, dan bahasanya i'tikaf itu hukumnya sunnah dan tidak wajib atas seseorang kecuali jika dia sendiri yang mewajibkan untuk dirinya sendiri dengan bernadar. Fathabatat, maka jelaslah dianjurkannya i'tikaf dan disyariatkannya i'tikaf berdasarkan dalil Quran, sunnah dan ijma'. Dan untuk surat Al-Baqarah 125, Allah katakan, bersihkanlah rumahku yaitu Ka'bah untuk orang-orang yang tawaf. Pertama kali disebut tawaf. Yang pertama kali disebutkan tawaf, karena tawaf, tempat satu-satunya tawaf adalah di Ka'bah. Tidak ada tempat yang lain. Kemudian wal-akifina, dan orang-orang yang i'tikaf. Baru kemudian orang yang i'tikaf, karena i'tikaf wajib di masjid. Baik Masjidil Haram atau yang lainnya. Maka lebih luas lagi tempat pelaksanaannya. Baru setelah itu rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud yaitu sholat. Karena rukuk dan sujud alias sholat bisa dikerjakan di semua tempat. Tidak harus di Masjidil Haram, tidak harus di masjid. Orang musafir kemudian dia sholat dekat sawah, sholat di pinggir jalan, sah. Maka amal-amal ini disebutkan berurutan dengan berkaitan dengan kedekatannya dengan Ka'bah. Yang pertama kali adalah yang paling identik dengan Ka'bah, kemudian identik dengan masjid, kemudian baru ibadah yang bisa dikerjakan di semua tempat. Dan syarat sah itikaf, itikaf adalah ibadah yang punya beberapa syarat, tidak sah tanpa syarat tersebut. Yang pertama, hendaknya orang yang itikaf dalam muslim sudah tamyiz dan berakal tidak gila. Maka tidak sah itikaf dari orang kafir, demikian juga orang gila ataupun anak kecil yang belum tamyiz. Adapun balig dan laki-laki bukanlah syarat sah itikaf. Maka sah itikaf dari anak yang belum balig asalkan sudah tamyiz. Demikian juga sah itikaf yang dilakukan oleh perempuan. Kemudian berniat untuk itikaf, mengingat hadis innamal a'malu binniyat. Maka orang yang beritikaf adalah berniat untuk luzum, untuk selalu menyertai tempat itikafnya, yaitu masjid yang dia pakai untuk itikaf dalam rangka mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, hendaknya itikaf tersebut dilakukan di masjid, mengingat firman Allah Ta'ala, wa antum akifuna fil masajid, yang jadi alasan fil masajid, di masjid. Ditambah perbuatan Nabi di mana beliau hanya itikaf di masjid, tidak dinukil bahasanya beliau pernah itikaf di selain masjid. Pernah beliau itikaf di selain masjid, namun itu sebelum menjadi Nabi. Itikaf di Gua Hira. Namun itu sebelum beliau menjadi Nabi. Setelah beliau menjadi Nabi, beliau tidak pernah melakukannya dan tidak ada satupun sahabat yang melakukannya. Maka iktikaf di gua dengan alasan mencontoh Nabi ketika iktikaf di Gua Hira adalah satu hal yang tidak benar. Ya, karena tidaklah disebut sunnah Nabi kecuali apa yang Nabi syariatkan setelah beliau menjadi Nabi. Adapun sebelum beliau diangkat jadi Nabi, maka itu tidak tergolong sunnah Nabi. Kemudian, hendaknya masjid yang digunakan oleh iktikaf adalah masjid yang di sana ditegakkan sholat berjamaah 5 waktu. Meskipun tidak untuk sholat Jumat. Jangan masjid yang cuma 2 waktu atau 3 waktu atau cuma 1 waktu, maghrib toh yang lain sepi, kosong, tidak pernah ada sholat jamaah. Padahal dia harus berjamaah. Maka nanti dia harus keluar cari masjid yang agak jauh dari tempatnya. Maka ini merepotkan. Maka ini menyebabkan dia keluar masuk tempat i'tikaf. Wadhalika dengan hal tersebut jika jangka waktu i'tikaf diselai oleh sholat fardu. Dan orang yang i'tikaf adalah orang yang wajib sholat berjamaah, yaitu laki-laki. Kalau perempuan tidak apa-apa. I'tikaf di masjid yang cuma ada 1 waktu, tidak apa-apa. Karena dia ya cuma di situ saja. Lianal i'tikaf, karena itikaf yang dikerjakan di masjid yang tidaklah tegak padanya sholat berjamaah 5 waktu, yang tadi menyebabkan dia harus meninggalkan sholat berjamaah pada itu wajib baginya. Atau pilihan yang lain, dia berulang kali keluar dari masjidnya setiap kali waktu sholat. Dan ini bertentangan dengan maksud iktikaf. Adapun perempuan, maka sah iktikaf di semua masjid, baik di situ tegak sholat 5 waktunya ataukah tidak. Dengan catatan, tidak berdampak jika seorang perempuan itu iktikaf tidak menimbulkan dapat fitnah. Ini fitnah untuk dirinya karena diganggu oleh orang, adanya laki-laki yang mengganggu, atau fitnah untuk laki-laki yang ada. Jika berdampak dengan fitnah, maka perempuan dilarang untuk iktikaf. Dan yang terbaik adalah masjid yang digunakan iktikaf itu lebih baik manakala dia adalah ditegakkan padanya sholat Jumat. Namun ini bukanlah syarat untuk sahnya iktikaf. Dan suci dari hadas besar, maka tidak sah iktikaf orang yang junub atau wanita haid atau wanita nifas, karena mereka tidaklah diperbolehkan tinggal dan berada di masjid. Adapun dalam kondisi berpuasa, maka ini bukanlah syarat sahnya iktikaf. Karena diriatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahasanya Umar berkata kepada Nabi, wahai Nabi, di masa jahiliyah aku pernah bernadar untuk itikaf 1 malam di Masjidil Haram. Nabi katakan, laksanakan nadarmu. Maka seandainya puasa adalah syarat sah itikaf sebagaimana pendapat sebagian ulama, tentu tidaklah sah itikafnya Umar di malam hari. Karena tidak ada puasa di malam hari. Alasan yang lain, iktikaf dan puasa keduanya adalah 2 ibadah yang terpisah, tidak bergandeng. Maka tidak disyaratkan untuk mengerjakan salah satunya adanya ibadah yang lain. tidak disyaratkan untuk sahnya i'tikaf harus berpuasa. Kemudian waktu i'tikaf dan hal-hal yang dianjurkan dalam i'tikaf dan hal yang mubah dalam i'tikaf. Yang pertama adalah waktu i'tikaf dan waktunya. Maka tinggal di masjid dengan miqdar minaz zaman di satu kadar waktu tertentu adalah rukun i'tikaf. Maka seandainya orang tersebut tidak berada di masjid, cuma lewat di masjid, cuma lewat dalam masjid, maka layan akidul i'tikaf, maka i'tikafnya tidak ada. Bukan batal, namun tidak ada. Cuma jalan lewat dari utara ke selatan, niatnya i'tikaf. Ini tidak jadi i'tikaf. Harus ada al-muksu, tinggal dan berada di masjid. Nah, tentang berapakah minimal waktu untuk bisa disebut i'tikaf. Wa fi aqalli muddatil i'tikaf, tentang minimal waktu untuk bisa disebut i'tikaf, terdapat perselisihan di antara para ulama. Pendapat yang benar insyaallah taala adalah pendapat jumhurul fuqaha, anna waqtal i'tikaf laisa li aqallihi haddun. Bahasanya waktu minimal i'tikaf itu tidak ada batasannya dalam syariat. 5 menit, ya pokoknya atau yang penting dia bisa disebut berada di masjid. Sehingga sah i'tikaf dengan sekedar waktu wa in qalla, dengan kadar waktu meskipun sedikit. Ila akan tetapi yang terbaik adalah tidaklah i'tikaf tersebut kurang dari sehari atau semalam. Dengan pertimbangan tidak ada riwayat dari Nabi, tidak pula dari sahabat, riwayat i'tikaf kurang dari itu. Semua riwayat-riwayat tentang i'tikaf tidak ada yang kurang dari sehari atau semalam. Ini baru saja kita baca riwayat Umar semalam. Namun karena tidak terdapat dalil yang mengharuskan harus sekian, maka yang benar, ya asal itu sudah disebut muks, berada dan tinggal di masjid, maka dia sudah i'tikaf. Namun, ya semakin ya, tentu tidak ideal. Ya. Dan waktu i'tikaf yang paling utama adalah 10 hari terakhir Ramadan. Berdasarkan hadis Aisyah yang lewat, bahwasanya Nabi i'tikaf di 10 terakhir Ramadan sampai beliau wafat. Namun jika ada orang i'tikaf di selain waktu ini, hal tersebut diperbolehkan. Namun khilaful aula wal afdal. Namun bukalah amal yang utama dan amal yang afdal. Atau kalau dalam bahasa Syaikh Ibnu Utsaimin, i'tikaf yang masru' adalah di bulan Ramadan. Di selain Ramadan, mubah ghairu masru'. Boleh, namun tidak masuk dalam artian tidak dianjurkan. Kita tidak memotivasi orang untuk melakukannya. Motivasi orang untuk iktikaf hanya ditujukan untuk iktikaf di bulan Ramadan. Kemudian teknis iktikaf di bulan Ramadan, siapa yang niat iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka hendaklah dia sholat subuh di pagi hari tanggal 21 di masjid yang dia niat untuk iktikaf di masjid tersebut. Kemudian dia masuk ke tempat iktikafnya, boleh jadi bilik iktikafnya, dan berakhir dengan tenggelamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Maka dia tetap terhitung iktikaf 10 hari meskipun tidak 10 hari. Mimbab penggenapan. Jadi tidak mengikuti 29 atau 30, maka untuk 10-nya berarti saya mundurkan gitu. Karena jangan-jangan ini cuma 29. Enggak. Ya, i'tikaf 10 hari Ramadan itu tetap dikatakan 10 hari Ramadan meskipun dia 9 hari. Meskipun 9 hari. Karena ini mimbab Jabr Al-Kasr. Jadi tidak, ini jangan-jangan 29, tak mundurkan. Berarti ya, jangan 21 mulainya ya. Berarti ngitungnya dari tanggal 20, 20, 21, 22, 23, 24, dan seterusnya. Tidak, tidak demikian. Maka itikaf itu dimulai dengan pagi hari, kalau mau yang 10 hari Ramadan terakhir, pagi hari tanggal 21. Kemudian hal-hal yang mustahab dalam itikaf, itikaf adalah ibadah khulwah. Ibadah bersepi-sepi antara seorang hamba dengan sang pencipta. Dia putus segala macam hubungan dengan selain Allah. Oleh karena itu dianjurkan bagi orang itikaf untuk konsentrasi dalam beribadah. Dan ibadahnya adalah ibadah individual. Dia perbanyak sholat, zikir, doa dan baca Quran, bertobat, istighfar, dan amal-amal ketaatan yang lainnya yang mendekatkan dia kepada Allah. Hal yang mubah untuk orang yang iktikaf, dimubahkan bagi orang yang iktikaf keluar dari masjid untuk urusan yang tidak boleh tidak. Semacam keluar untuk makan dan minum, dalam artian ngambil makan dan minum. Tidak kemudian duduk makan dan minum di tempat di sana, di warung. Kemudian, maka cuma untuk ngambil. Seandainya belum pesan gimana? Boleh datang ke warung untuk karena belum pesan datang warung kemudian pesan makanan untuk dibawa ke masjid dan dia tidak boleh duduk ketika itu. Di warung tersebut dia tunggu sambil berdiri. Dia tunggu sambil berdiri. Selesai kemudian dia balik ke masjid. Kalau dia duduk batal itikafnya. Maka keluar untuk makan dan minum, yaitu untuk ngambil makan dan minuman, untuk dibawa ke masjid, idalam yakun lahu man yuhdiruhuma, jika tidak ada orang yang mengantarkan makanan tadi ke masjid. Demikian juga keluar dari masjid untuk buang hajat, untuk wudu karena hadas, dan mandi karena junub. Demikian juga boleh bagi orang yang itikaf untuk tahadus, untuk ngobrol dengan orang lain, dalam hal yang manfaat, nanyakan kabar mereka, karena di antara amal soleh adalah nanyakan kabar orang. Wa amat tahadus, di antara ucapan yang manfaat adalah tanya kabar orang. Wa amat tahadus, adapun ngobrol dalam hal yang tidak ada manfaatnya, bukan pula dalam hal yang vital, maka ini bertolak belakang dengan maksud iktikaf dan maksud disyariatkannya iktikaf. Dan boleh bagi orang yang iktikaf untuk dikunjungi oleh istrinya atau kerabatnya dan ngobrol dengannya sesaat. Kemudian dia boleh keluar dari bilik iktikafnya untuk taudik, untuk mengantarnya sampai ke masjid, sampai ke pintu masjid atau sampai akhir batas masjid. Berdasarkan hadis Sofiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktikaf, lalu aku pun mendatangi beliau malam-malam, kemudian Sofiyah pun ngobrol dengan Nabi. Kemudian aku pun berdiri pulang, fangqalabtu, maka aku pun pulang, faqama ma'i, maka Nabi berdiri bersamaku, libani, untuk mengantarkan aku. Mengantarkan Sofiyah sampai di pinggir masjid. Dan masalahnya kalau istri Nabi begitu selesai keluar dari masjid sudah masuk rumah mereka. Yang dimaksud dengan liak libani artinya yarudani ila baiti, mengembalikan aku, mengantar aku ke rumahku. Boleh bagi orang yang itikaf untuk makan, minum, tidur di masjid dengan tetap menjaga kebersihan masjid, wasiyanatihi, dan menjaga masjid. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang membatalkan itikaf. Itikaf batal karena alasan-alasan berikut. Pertama, keluar dari masjid bukan karena kebutuhan. Dan ini sengaja. Meskipun dalam waktu yang cuma sebentar. Berdasarkan hadis Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan selama itikaf Nabi tidaklah masuk ke rumah kecuali karena kebutuhannya. Demikianlah jika Nabi dalam kondisi itikaf. Demikian juga karena keluar dari masjid berarti menghilangkan status al-muqs, tinggal di masjid. Yang muqs, ya, tinggal di masjid adalah rukun itikaf. Jika rukun itikaf ditinggalkan, ya, maka batallah itikaf. Kemudian melakukan hubungan suami istri meskipun itu diwaktu dilakukan di malam hari dan meskipun hubungan suami istrinya dilakukan di luar masjid. Jelek lagi kalau dilakukan di masjid, kan? Meskipun dia pulang malam hari, dia pulang kemudian ke tempat istrinya, ke tempat rumahnya, ya, maka itu batal. Karena mengingat firman Allah di surat Al-Baqarah 187, dan janganlah kalian menyetubuhi mereka sedangkan kalian iktikaf di masjid. Dan semisal dengan jima adalah al-inzal, keluarnya air mani dengan syahwat, meskipun tanpa jima, misalnya dengan istimna, dengan onani, atau dengan mencumbu istri, meskipun kemudian keluar air mani, meskipun tanpa jima. Kemudian hilangnya akal, maka batallah iktikaf karena sebab gila ataukah mabuk. Menimbang bahasanya orang yang gila dan mabuk, bukanlah tergolong orang yang beribadah. Kemudian haid dan nifas, karena tidak bolehnya orang wanita yang haid dan nifas tinggal di masjid. Murtad, karena bertentangan dengan ibadah. Sebagaimana firman Allah, lain asok talaih batal na'amaluk. Jika engkau melakukan kemusyrikan, maka batallah semua, hapuslah semua amalmu. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah hari terakhir, besok ya, kita akan gunakan untuk membaca Zakatul Fitri di Kitabuz Zakat. Demikian wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bolehkah fidyah dibayarkan dalam bentuk uang? Jawabannya tidak boleh. Fidyah adalah to'amu miskin. Makanan untuk orang miskin, bukan uang untuk orang miskin. Apa dalil bahasanya orang yang menunda qada puasa tanpa udzur juga diwajibkan membayar fidyah? Yang ada kewajiban bayar fidyah adalah orang yang menunda qada puasa tanpa udzur sampai datang Ramadan berikutnya. Dalilnya adalah fatwa sejumlah sahabat. Sahabat Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Jika ulul amri memutuskan tanggal 1 Ramadan pada hari Syak, bolehkah menunda puasa? Jika diputuskan tanggal tersebut sebagai tanggal 1 Ramadan oleh ulul amri, maka dia tidak lagi menjadi yaumus syak. Dia menjadi hari jelas itu Ramadan. Jika tempat iktikaf adalah lantai 2 masjid, sedangkan sholat di lantai 1, apakah merusak iktikaf? Tidak. Bolehkah saat iktikaf diadakan banyak majelis-majelis ilmu? Makruh hukumnya. Karena bertentangan dengan maksud iktikaf. Kalau sekedar selingan, yang sedikit, tidak banyak, maka tidak apa-apa. Namun kalau pagi, habis subuh ngaji, duha ngaji, ba'da zuhur ngaji lagi, habis asar ngaji lagi, malam ngaji lagi. Nah, maka ini bertentangan dengan maksud iktikaf. Iktikaf adalah ibadah bentuknya khulwah. Ini bersepi-sepi dan bersendiri antara seorang hamba dengan Allah. Seorang yang salat tarawih di masjid yang malam itu merupakan malam Lailatul Qadar, apakah seorang itu juga mendapatkan malam Lailatul Qadar walaupun tidak iktikaf? Dia dapat. Sebanding dengan seberapa banyak ibadah yang dia lakukan. Kalau ini yang tidak, ini yang sama-sama ini iktikaf, yang A iktikaf, B tidak iktikaf. Sama-sama ketika malam Al-Qadar itu cuma sholat tarawih, habis itu tidur. Maka dapat Lailatul Qadarnya sama. Yang membedakannya adalah, kalau orang itu iktikaf seharusnya bisa lebih totalitas dalam beribadah. Yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak iktikaf. Lah kok sama nasibnya, cuma sholat tarawih habis itu tidur bangun-bangun subuh atau ya cuma menjelang subuh sama berarti dengan yang tidak iktikaf. Padahal daging anjing diharamkan, kan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang untuk memakan semua binatang yang bertaring, binatang bertaring dan dia bisa menyerang manusia. Dan ini syaratnya terpenuhi pada anjing. Apakah kerja waktu itikaf terus balik ke tempat itikaf atau membatalkan itikaf? Iya, membatalkan itikafnya yang tadi, meskipun boleh jadi bias, dia bisa niat itikaf baru lagi. Non niatnya putus-putus. Kalau sinyal itu kadang nyambung, kadang enggak. Tidak, kemudian terus-menerus. Nanti itikaf, terus kerja, pulang lagi, ya itikaf lagi bisa. Cuma bedanya dengan yang terus-menerus tadi. Ya, sebagaimana perbedaan sinyal yang terus-menerus sama yang putus-putus. Malam Ramadan itu menghitungnya dari mana? Misalnya malam ke-27 itu tanggal 26 malam. Iya, tanggal 26 malam 27. Besoknya 27 itu malam 27. Bolehkah niat iktikaf lagi kalau sudah batal? Sangat boleh. Tentang puasa sunnah mutlak, bolehkah puasa sunnah mutlak di hari apa saja? Boleh, asal bukan hari yang terlarang. Boleh puasa sunnah mutlak di hari apa saja kecuali hari yang terlarang. Kalau puasa sunnah mutlak beberapa hari, misalnya Kamis, Jumat, Sabtu, boleh apa tidak? Kalau Kamisnya rugi kalau niatnya cuma puasa sunnah mutlak. Kalau dia mau puasa sunnah mutlak, Jumat, Sabtu boleh. Karena digandeng. Ini mutlak namun digandeng. Jadinya boleh. Manakah yang lebih tepat, puasa Arafah itu puasa tanggal hari ke-9 bulan Dzulhijjah di negeri kita ataukah ketika jamaah haji wukuf di Arafah? Yang lebih tepat sebagaimana pendapat Syaikh Utsaimin adalah mengikuti negerinya masing-masing. Amalan apa yang bisa dilakukan oleh wanita haid pada 10 hari terakhir Ramadan? Banyak berzikir, baca Quran, tanpa memegang mushaf. Bolehkah ketika itikaf pindah masjid? Boleh, namun itikaf yang pertama batal. Itikaf di masjid A, kemudian pindah ke masjid B, ya, maka itikaf di masjid A-nya batal dengan dia pindah ke masjid B. Jika seorang lupa atau ragu-ragu akan jumlah pasti puasa yang harus diqadha, apakah boleh melebihkan jumlah harinya atau sebaiknya bagaimana? Maka sebaiknya dia berpuasa sebanyak-banyaknya sampai yakin semuanya sudah terselesaikan. Bolehkah seorang wanita iktikaf tanpa seizin orang tuanya? Mohon dijelaskan secara detail syarat dan cara seorang wanita agar dapat mengikuti iktikaf. Maka dia perlu minta izin kepada walinya. Kalau dia tidak bersama dengan orang tuanya, siapakah penanggung jawab dia di sini dan kegiatan dia ini ya selayaknya sepengetahuan orang tuanya. Kemudian cari masjid yang memang kalau bahasa sekarang memang memberikan fasilitas untuk itikaf untuk perempuan. Karena tidak semua masjid demikian keadaannya. Intinya itu, cari masjid yang ngasih fasilitas itikaf untuk perempuan. Kalau ini jika mau berhari-hari, kalau sekedar iktikaf pagi sampai sore atau mungkin tanpa harus masjid khusus semacam itu pun bisa. Dia tinggal ke masjid dan dia memperbanyak ibadah di masjid ketika itu. Ketika seorang lupa mengerjakan sholat isya dan baru ingat di waktu pagi, apakah dia harus menunggu di waktu malam? Karena berkaitan dengan keadaan waktu yang berbeda. Tidak. Ketika dia ingat, dia wajib sholat ketika itu. Tidak dia tunda-tunda. Adakah ketentuan dalam melaksanakan puasa sunnah mutlak? Ketentuannya adalah boleh selama itu bukan hari yang dilarang. Jika seorang ingin mengerjakan puasa sunnah Senin Kamis dan plus puasa Dawud, bagaimana kata tata cara pelaksanaannya? Maka pertama dia misalnya dia puasa dimulai hari Senin. Maka Selasa dia tidak puasa. Kemudian rebu dia puasa karena tuntutan puasa Daud. Kemis dia puasa karena kemis. Jumat kemudian dia puasa lagi karena Daud. Sabtu dia tidak puasa. Ahad dia puasa karena Daud. Senin dia puasa karena Senin. Selasa dia puasa karena Daud. Rebunya tidak puasa, kemisnya dia puasa bisa dengan niat double karena kemis dan Daud dan seterusnya. Apakah hukum memakai cadar ketika sholat di masjid bagi wanita karena tempat kurang tertutup sehingga banyak laki-laki ajnabi? Pernah kita baca di kitab Fiqih Muyassar, hukumnya boleh. Apakah tidak mengapa dilepas? Dilepas juga tidak mengapa. Terutama apalagi yang mengambil pendapat kalau itu hukumnya sunnah. Pendapat mana yang paling tepat? Sebaiknya dilepas ataukah memakai, tetap memakai cadar jika kondisinya semacam itu? Seandainya tetap memakai, hukumnya boleh. Apakah batasan bersungguh-sungguh dalam istinsak? Sungguh-sungguh adalah manakala air sampai ke pangkal hidung. Air sampai ke pangkal hidung. Kalau dia cuma sampai di tidak sampai pangkal, itu batasan bersungguh-sungguh dan tidak. Bolehkah matmadah dan istinsak bukan untuk wudu saat berpuasa? Ya, boleh jika ada perlu. Boleh jika ada perlu dan jika tidak ada perlu, ya. Jika tidak ada perlu keperluan untuk itu, untuk kumur-kumur, kalau tidak ada keperluan atau ada satu dan lain hal, ya, maka boleh. Jika tidak, maka sebaiknya jangan. Dahak itu apa, waduh? Masa dahak enggak tahu? Dahak itu ya dahak. Apakah sama dengan air liur? Beda. Yang kental-kental itu loh. Batasan berjumpa dengan istri dengan keyakinan tidak sampai mengarah kepada sesuatu yang tidak diinginkan. Asalkan dia yakin tidak keluar air mani gara-gara meraba-raba istri, mencium istri, maka boleh. Zakat fitri untuk istri, apakah wajib dibayarkan oleh suami? Ulama berselisih pendapat tentang apakah suami punya, di antara kewajiban suami ada membayarkan zakatul fitri ataukah tidak. Namun dalam hal ini terdapat satu hadis yang dinilai hasan oleh Al-Albani yang menunjukkan bahasanya zakatul fitri istri ditanggung oleh suami. Oleh karena itu, kesimpulan saya Ibnu Utsaimin di majelis syahrir Ramadan, boleh ditanggung oleh suami, namun pakai harta sendiri lebih baik. Apakah wanita yang sudah berhijab syar'i tetap dapat menjadi fitnah bagi laki-laki? Tetap bisa jadi fitnah. Bukan dengan masalah pakaiannya, boleh jadi dengan SMS-nya, nah, boleh jadi dengan yang lainnya. Faktornya bukan hanya faktor masalah pakaian. Faktornya bukan hanya masalah faktor pakaian yang namanya fitnah perempuan terhadap laki-laki. Namun ala kulli hal, jika seorang perempuan itu telah menjaga dirinya dari sisi pakaian, dari sisi sikap, dari sisi bahasa komunikasi dan yang lainnya, kemudian ada yang terfitnah, maka itu bukan tanggung jawab si perempuan, itu tanggung jawab si laki-laki. Kenapa dia terfitnah? Ya, tapi jika karena seorang perempuan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut, karena dia telah melakukan adab sebagaimana, telah melaksanakan syariat sebagaimana mestinya dalam masalah pakaian, dalam masalah sikap bahasa komunikasi, kemudian cara berjalan dan yang lainnya. Jika batal iktikaf, apa yang dilakukan? Ketika orang iktikaf kemudian batal, ya dia tetap ternilai iktikaf sebatas sampai dia batal. Dia dapat pahala iktikaf. Ketika dia misalnya 1 jam kemudian batal, dia dapat pahala iktikaf selama 1 jam. Namun setelah itu putus, nanti kemudian sambung lagi. Sambungnya berapa? 1/2 jam. Ya dapat lagi pahala 1/2 jam. Ya putus-putus semacam itu dan tidak utuh. Bolehkah seorang yang belum benar agamanya, dalam artian pengetahuan agama masih minim, menikah? Boleh saja. Tidak, bukanlah syarat untuk menikah harus pinter, itu tidak ada. Ya, Sofiyah binti Huyai baru masuk Islam langsung Nabi nikah. Ya. Dia jadi tawanan, kemudian jadi budak, kemudian dia menjadi muslimah dan merdekanya jadi Nabi jadikan sebagai mahar pernikahannya. Maka ya ketika dia dinikah oleh Nabi tidak punya ya, bisa kita katakan kemampuan ilmiah agamanya ya pas-pasan atau ya, sangat minim. Apakah sholat sunnah tidak membaca doa istiftah? Tetap dianjurkan membaca doa istiftah. Kemudian di bulan Ramadan, bolehkah sholat tarawih plus tahajud? Boleh saja. Karena sholat malam yang benar, sebagaimana pendapat jumhur ulama, tidak ada batasan maksimalnya. Apakah niat puasa 3 hari setiap bulan boleh digabung dengan puasa sunnah lainnya? Boleh. Misalnya salah satunya bertepatan dengan hari Senin, maka yang itu kemudian niatnya double, tidak mengapa. Apa saja syarat masjid untuk iktikaf bagi wanita? Apakah masjid yang berada di pondok pesantren akhwat sah untuk tempat iktikaf? Allah alam, kalau di pondok pesantren yang masjid atau sebenarnya musola itu, musola khusus untuk akhwat di satu pondok pesantren putri, maka itu statusnya bukan masjid. Statusnya musola. Musola dalam pengertian seperti musola rumah, seperti musola kantor, yang sekedar tempat sholat. Yang tidak berlaku padanya hukum-hukum masjid. Yang tidak berlaku padanya hukum-hukum masjid. Tapi kalau musola itu musola umum, terbuka untuk siapa saja, setiap orang pengen sholat bisa ke tempat itu, maka ini meskipun disebut musola, dia statusnya adalah masjid, boleh itikaf di sana. Maka wallahu a'lam, itikaf di masjid yang tadi ditanyakan, masjid khusus akhwat, bahkan itu di dalam komplek yang tidak bisa diakses oleh semua orang, maka ini bukan masjid, maka belum memenuhi syarat sah itikaf. Orang tua kami tidak tahu mengenai harus kodok puasa apabila haid, sehingga beliau tidak mengkodok puasa setelah Ramadan. Apakah kami selaku anak boleh mengkodokkan? Dan bagaimanakah dengan kewajiban-kewajiban lain dalam Islam? Bolehkah kami yang mengerjakan sebagai ganti buat mereka orang tua kami yang meninggalkannya karena ketidaktahuan mereka dan mereka tidak mampu belajar agama dikarenakan sekolah umum saja mereka belum tamat SD? Ya, maka jawabannya tidak bisa dikodokkan oleh orang lain. Ini misalnya karena maka ketika beliau masih hidup, beliau tidak bisa dikodokkan oleh orang lain. Makanya apa yang harus dilakukan? Diingatkan. Ngasih masukan, dan kewajiban anak sebatas ngasih masukan. Yang bisa dikodokkan oleh anak itu manakala seorang orang tua meninggal dunia. Telah meninggal dunia dan dia masih punya utang kodok Ramadan. Maka bisa dikodokkan oleh anaknya. Beberapa pertanyaan kertas yang lewat. Bolehkah berwudu di toilet kereta? Jawabannya boleh, tidak masalah. Yang penting itu tempatnya bersih. Maka tidak mengapa. Bolehkah mendengarkan Al-Quran misalnya murtal dan berzikir dalam keadaan junub, mengucapkan Alhamdulillah atau yang lainnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un dalam keadaan junub, hukumnya boleh. Jika menunda mandi wajib keesokan harinya, pagi hari, bolehkah orang yang junub mengamalkan zikir sebelum tidur? Zikir-zikir yang itu bukan bacaan Al-Quran, boleh dibaca oleh orang yang dalam keadaan junub. Adapun jika berupa bacaan Al-Quran, maka pendapat jumhur ulama tidak boleh. Apakah ada pembatal niat wudu? Pembatalnya manakala dia putuskan niat. Ya, saya enggak jadi wudu sajalah. Dan kemudian bertekad, lagi di tengah-tengah wudu, baru sampai muka atau baru sampai tangan, saya enggak usah, terus sajalah. Berhenti saja di sini. Niatnya demikian, tidak ada keinginan untuk meneruskan niat wudu, maka batallah niatnya. Bagaimanakah menghilangkan ragu-ragu dalam niat wudu? Caranya dengan cuek. Itu cuma was-was setan, bisikan setan. Maka dablek cuek the best. Itu cara untuk menghilangkan keraguan dalam masalah niat. Apakah perjalanan di pesawat yang lama 24 jam membolehkan untuk tayamum dengan debu di kursi? Boleh jika memang betul-betul ada debu di kursi. Dengan catatan memang kondisi airnya memang sangat-sangat minim. Namun jika airnya itu cukup melimpah sebenarnya, maka wajib untuk tetap berwudu. Apakah sah jika bertayamum dengan dinding rumah? Jika di situ ada debu, ada materi yang berasal dari permukaan tanah, maka sah. Dan bisa dipastikan ada kalau banyak angin, debu, kemudian ada terbawa, kemudian nempel di tembok. Bagaimanakah dengan jalan di sebelah timur Al-Asri misalnya, apakah bisa dipakai untuk tayamum? Sangat bisa asal itu bersih, tidak ada najis. Ada debu di sana, bisa dipastikan ada, kecuali habis dipel, itu bisa udah bersih tanpa debu. Nah, ketika itu tidak boleh. Dalam kondisi normal, bisa dipastikan ada debu dan bisa untuk tayamum. Bagaimanakah jika membersihkan darah haid di kain dengan melompati cara pertama, tidak ada mengerik, langsung dikucek, bolehkah? Kaidah penting dalam masalah membersihkan najis, yang penting materi najis hilang. Kok tidak sesuai dengan langkah yang Nabi berikan, namun yang jelas materi najis hilang, kewajiban sudah selesai. Bagaimana cara membedakan mani dan keputihan dari segi sifatnya? Ya, baunya berbeda, bau mani khas. Semacam itu, yang itu tidak demikian bau keputihan. Bolehkah menepuk pundak seseorang untuk menjadikannya sebagai imam? Tidak boleh, karena tidak ada dalil yang mengajarkan untuk tepuk-menepuk. Ketika orang mau jadi imam, kalau mau kemudian seorang mau sholat berjamaah, dia bisa kemudian tinggal berdiri di sampingnya, kemudian mengikuti gerakannya. Nanti si imam pun pasti menyadari kalau ini adalah orang yang bermakmum dengannya. Dan dalam sholat berjamaah yang jadi syarat sah jamaah adalah makmum berniat untuk jadi makmum. Tidak disyaratkan imam berniat untuk jadi imam. Maka meskipun imamnya enggak tahu kalau ada yang mengikutinya, sholat jamaah sah. Makmum tinggal melihat gerak-geri imam, udah dia mengikutinya. Bagaimana jika ada dua orang masbuk, kemudian setelah selesai sholat, langsung salah satunya menjadi imam? Diperselisihkan ulama antara makruh dan bolehnya. Hal ini Pendapat yang lebih tepat, hukumnya makruh. Dan bagaimana jika seorang yang akan kita jadikan imam sedang sholat sunnah rawatib, misalnya bukan sholat wajib di waktu itu, bagaimanakah, tidak mengapa perbedaan niat antara imam dengan makmum, terutama manakala model sholatnya sama. Dia sholat dua rokaat, dan ini mau sholat isya 4 rokaat, nanti juga sama-sama tasawuf awal, maka sangat tidak masalah bermakmum kepada orang tersebut. Sholat sunnah rawatib misalnya bukan, bagaimana hukumnya sholat tarawih di masjid-masjid sob yang barisannya tidak merapatkan kaki? Hukumnya sah sholatnya, tidak ada, meskipun sobnya tidak rapat, sholatnya sah. Jika seorang muslimah suci ketika terbit fajar, apakah dia wajib mengqadha isya dan maghrib? Kalau setelah terbit fajar, maka tidak. Namun jika sebelum terbit fajar, maka dia punya kewajiban untuk mengerjakan maghrib dan isya menurut pendapat jumhurul fuqaha. Apakah hukum haid itu sama dengan hukum nifas? Kecuali dalam hal talak saja. Hukumnya darah haid dengan ijma ulama sama dengan hukum nifas. Termasuk dalam hal talak, tidak boleh mencerai istri ketika dia dalam kondisi haid atau dalam kondisi nifas. Ketika dia dalam kondisi menyusui, kondisi hamil, namun tidak lagi nifas, maka boleh diceraikan. Apakah boleh mengundurkan sholat beberapa jam namun tidak sampai keluar waktu? Untuk orang yang tidak punya kewajiban sholat berjamaah di masjid, misalnya perempuan, boleh saja. Asal waktu belum keluar. Jika seorang terbangun pagi dan hanya tersisa waktu untuk 1 rakaat subuh, apakah tetap mengerjakan sholat fajar? Maka yang wajib dia kerjakan sholat subuh dulu. Adapun jika dia punya kebiasaan qobliyah subuh, maka nanti qobliyah subuh dia kerjakan setelah dia mengerjakan sholat subuh. Qadha, dia bisa qadha qobliyah subuh. Waktu sholat maghrib berakhir sampai kira-kira berapa menit sebelum waktu isya? Jawabannya bersambung. Begitu maghrib selesai, datanglah isya. Apa maksud dari kalimat waktu sholat yang kedua adalah waktu sholat untuk pertama dalam keadaan uzur untuk musafir? Dan orang-orang dalam keadaan uzur untuk musafir, zuhur sama asar itu waktunya satu. Untuk orang-orang yang boleh jamak, maka zuhur, asar, maghrib, isya itu waktunya satu. Terserah dia mau sholatnya di waktu zuhur, mau di waktu asar, dia diperbolehkan. Maka dikiaskan dengan orang yang boleh untuk menjamak dengan alasan uzur tadi, wanita haid yang suci, berhenti darah haidnya di waktu asar misalnya, maka dia adalah termasuk ahlul uzri, sehingga dari sini jumhur mengatakan dia punya kewajiban untuk sholat duhur dan asar. Bagaimana cara sholat di atas kendaraan yang hanya memungkinkan untuk berdiri tapi tidak bisa rukuk dan sujud? Ya, berdirinya tetap berdiri, kemudian gerakan yang lain dengan isyarat. Apabila Al-Fatihah dibaca makmum ketika imam sedang baca surat, ternyata makmum belum selesai baca Al-Fatihah, imam kemudian rukuk, apakah perlu makmum menyelesaikan Al-Fatihahnya atau langsung ikut rukuk? Tergantung sisanya kurang banyak ataukah tidak. Jika kurang 1 ayat, maka dia bisa agak menunda rukuknya bersama imam. Dia selesaikan, baru kemudian dia nyusul imamnya. Disebutkan bahasa bacaan bismillah yang dibaca sebelum masuk tempat buang hajat sebagai penghalang aurat dari penglihatan jin. Kalau misal ganti baju di ruang kamar dan baca bismillah, apakah dia bisa menghalangi aurat dari penglihatan jin? Iya, sama. Bismillah itu adalah ketika melepas pakaian itu menghalangi jin untuk bisa melihat aurat kita. Bisa di ketika diganti pakaian di kamar, maka sebelum melepas pakaian baca bismillah untuk maka nanti berfungsi untuk menghalangi jin untuk bisa melihat aurat kita. Bagaimana seorang wanita telah berhaidnya saat dia sedang berada di luar rumah dan tidak bisa pulang atau mandi hingga berakhir dua waktu sholat. Apakah boleh baginya untuk bersuci dengan berwudu saja kemudian sholat lalu mandi saat dia sudah bisa mandi atau dan telah kembali ke rumah? Jika tidak, apa yang harus dia lakukan? Ini perlu kita diberi gambaran gimana suasananya, di mana dia? Kenapa dia tidak bisa mandi? Jika karena dia tidak bisa mandi karena tidak memungkinkan baginya mandi karena dia di bis misalnya, tidak memungkinkan untuk mandi sama sekali, maka dia wajib tayamum. Ya, tayamum dan dia sholat sebagaimana biasa nanti sampai rumah, sampai tempat yang dia bisa mandi. Jadi tempat peristirahatan kan bisa mandi. Ya, maka dia wajib mandi. Nah, demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.